pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu kan pernah terganti. Kau ingin tinggalkan dia dan menyandingku kembali. Ini takkan adil untukku ataupun dirinya. Tahukah kamu, terukirkan.